Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaih, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Masih kita pada penyebutan dari beliau rahimahullah tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atas mereka ahlul iman yang mereka teguh di atas keimanannya, menunaikan hak-hak keimanannya dari mengamalkan amalan-amalan saleh dan juga menjauhi dosa-dosa serta kemaksiatan. Beliau sebutkan di sini bahwasanya ayat yang menyebutkan tentang balasan daripada al-iman itu ada sekitar 100 ayat ataupun 100 balasan. Ya, di antaranya yang beliau sebutkan di sini adalah yang ke-9. Beliau tidak menyebutkan semuanya, hanya beliau sebutkan beberapa yang beliau anggap penting. Di antaranya adalah ar-rif'atu fid dunya wal akhirah, ketinggian, kemuliaan di dunia dan akhirat. Kemuliaan yang hakiki tentunya di dunia ataupun di akhirat. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman dan juga mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Di sini darajat disebutkan dalam bentuk jamak dan nakirah umum. Ini kata Ibnu Asyur rahimahullah dalam tafsirnya, wa tankiruha lil isyarati ila anwa'iha min darajati dunya wal akhirah. Disebutkan di sini derajat dalam bentuk nakirah umum untuk mengisyaratkan beragam kemuliaan yang akan dia dapatkan, beragam derajat yang akan dia dapatkan, yaitu ahlul iman yang kokoh di atas keimanannya baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga siapa yang menginginkan dirinya mulia, tinggi, hendaknya dia teguh di atas keimanannya, jaga itu sifat-sifat keimanan ya, jangan dia tinggalkan keimanannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan sehingga sedikit demi sedikit tercabut darinya kemuliaannya. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa minha i'ta'uhum kiflaini min rahmatih wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi wa maghfirah lidhunubihim. Juga di antara balasan berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas ahlul iman adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Juga Allah berikan kepada mereka cahaya yang dengan cahaya ini mereka bisa berjalan dengan selamat dan aman di dalam kegelapan, kesyirikan-kesyirikan, juga kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan, terbimbing dia ke jalan yang lurus karena dia berjalan dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Disebutkan di dalam akhir-akhir surat Al-Hadid, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya, niscaya balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya ini kalian berjalan di dunia ini selamat dari beragam kesesatan-kesesatan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunannya untuk kalian. Dengan sebab apa ini Allah tetapkan? Dengan sebab al-iman. Disebutkan di dalam tafsir ataupun buku-buku tafsir bahwasanya mereka ahlul kitab yang beriman kepada Nabi SAW berbangga mereka, senang mereka, karena diberitakan oleh Rasul SAW salasah yu'tuna ajruhum marrataini rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyhi wa amana bi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas mereka dua bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah seorang dari ahlul kitab al-yahud ataupun an-nasara yang mereka beriman, yang dia beriman kepada nabinya yang diutus di tengah-tengah mereka, dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maka kaum mukminin, kaum muslimin merasa ingin untuk mendapatkan yang semisalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Zubair, kata beliau rahimahullah, tatkala mereka ahlul kitab berbangga dengan sebab mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua bagian dari rahmatnya, maka Allah turunkan ayat ini menyenangkan dan menghibur mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman. Allah tambahkan bukan sekedar dua bagian, Allah tambahkan dengan apa? Nuran tamshuna bihi. Allah berikan kepada kalian wahai ahlul iman sama juga dua bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ahlul kitab yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak titik sampai di situ, Allah tambahkan untuk kalian nuran tamshuna bih, cahaya yang kalian berjalan dengannya selamat dari kegelapan, kesesatan. Juga maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua Allah tetapkan atas ahlul iman yang mereka senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian juga di antara pahala berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan atas ahlul iman adalah al-wud alladhi yaj'aluhu subhanahu lahum wa huwa an yuhibbahum wa yuhbibahum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin. Rasa cinta yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atas mereka ahlul iman ini mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kecintaan pada hati-hati manusia kepadanya, menjadikan manusia cinta kepadanya. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya karena dia komitmen di atas iman dan amalun salih, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur, sering kita ulang-ulang, inna Allah ta'ala idha habba abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fahibbah thumma yunadi Jibril fi ahli sama inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama hatta tuba lahu al-mahabba fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada hambanya, dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya? Tentunya dengan iman wal amalus salih. Dan apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril bahwasanya aku cinta kepada si fulan hambaku yang beriman, yang taat di atas agamaku. Ya, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada hamba ini, maka cintailah oleh kalian. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan rasa cinta pada hati-hati penduduk bumi ini, makhluk kepadanya. Ya, itu balasannya setimpal. Wa huwa an yuhibbahum, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, mencintainya. Wa yuhibbuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, menjadikan para malaikatnya, juga para nabinya serta hamba-hambanya yang soleh cinta kepadanya. Siapa yang tidak ingin untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikatnya, juga para nabinya serta orang-orang yang soleh. Tentunya semua kita ingin dicintai oleh orang-orang yang baik. Ya. Bagaimana caranya? Kita kuat di atas keimanan kita, juga amalun soleh, amal yang soleh. Di antaranya juga pahala berikutnya yang Allah siapkan atas ahlul iman adalah amanuhum minal khawfi yawma yashtaddu al khawf. Keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas mereka, keamanan dari rasa takut di hari yang rasa takut itu begitu mencekam, di hari akhir manakala kematian mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang dia beriman kemudian berbuat al-islah, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak ada atas mereka rasa takut, tidak pula atas mereka rasa sedih. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahmatullahi taala alaihi di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata beliau, "Fala khaufun 'alaihim 'inda qudumihim 'ala rabbihim min iqabihi wa 'adzabihi alladhi a'addahu Allahu li'a'da'ihi wa ahli ma'siyatihi." Tidak ada atas mereka ahlul iman yang kokoh di atas iman dan amalan saleh semasa hidupnya, tidak ada atas mereka rasa takut ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mati, meninggal, meninggalkan dunia. Tidak ada atas mereka rasa takut sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan atas musuh-musuhnya dan juga mereka-mereka yang gemar berbuat maksiat. Walahum yahzanun, juga mereka tidak perlu bersedih. Inda dzalik, ketika dia berjumpa dengan Allah, menemui ajalnya, tidak perlu dia sedih duka karena dia meninggalkan ma khalafu wara'ahum fid dunya, meninggalkan apa yang dia tinggalkan dari dunianya, dari keluarganya, anak istrinya, sanak familinya dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala jaga. Ketika dia mati, datang para malaikat Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Demikian keadaan ahlul iman. Ya. Ketika dia hendak mati, para malaikat turun, ya, dalam jumlah yang banyak, memberikan kepadanya berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut terhadap apa yang sebentar lagi akan kau hadapi dari alam kubur, dari hari akhir. Dan juga tidak perlu kamu cemas terhadap apa yang kamu tinggalkan dari duniamu, keluargamu, anak istrimu. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolongmu, walimu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kemudian di akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan segala apa yang kau selerai. Ya. dan yang kau minta, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah diantara balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan atas ahlul iman yang kokoh di atas keimanannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minha annahum al-mun'amu alaihimul ladzina umirna an nas'alahu an yahjiana ila siratihim fi kulli yawmin wa laylah 17 marrah. Di antara balasan berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atas ahlul iman yang kuat kokoh di atas keimanannya, tidak bergampang-gampang dan bermudah-mudah berbuat maksiat, annahumul mun'am alaihim, mereka lah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yudhi'illaha wal rasul faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja kata Allah subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Hai itu di antara balasannya, kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang tinggi dan mulia, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan yang dimaksud dengan al-mun'am alaihim adalah mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang berupa nikmat ad-dini al-muttasil bin ni'am al-ukhrawi al-abadiyah. Al-ukhrawi al-abadi, yaitu kenikmatan agama yang itu akan mengantarkan kepada kenikmatan akhirat yang abadi selama-lamanya. Bukannya dimaksud dengan nikmat adalah nikmat dunia, itu tidak teranggap apabila dibandingkan dengan nikmat yang besar ini. Iya. Ucapan kita yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat atas mereka. Nikmat apa ini maksud? Nikmat agama yang bisa mengantarkan kepada nikmat yang kekal, surga Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya, bukan sama sekali nikmat dunia. Tidak teranggap itu nikmat dibandingkan dengan nikmat yang besar ini. Kita adapun kalau nikmat dunia, ya kita tahu bahwasanya orang-orang kafir, musyrik, ahlul ma'asi pun dapat, bahkan banyak di antara mereka yang dari sisi dunia lebih besar ataupun lebih banyak bagiannya daripada kita. Tapi bukan itu yang dimaukan dalam ayat ini dan juga dalam surat Al-Fatihah. Annahumul mun'amu alaihimul ladzina umirna an nas'alahu, bahwasanya mereka ahlul iman adalah golongan yang diberi nikmat atas mereka yang mana kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita kepada jalan mereka. Fi kulli yawmin wa laylah, dalam sehari semalam sebanyak 17 marrah, 17 kali solat subuh ataupun dari solat zuhur 4, solat asr, solat maghrib, solat isya dan solat subuh, 17 kali diwajibkan untuk kita membaca apa? Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Tanpa kita membacanya tidak sah solat kita. Inilah yang kita maukan, yang kita cita-citakan dari doa ini, yaitu agar kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kenikmatan yang semu sementara dari kenikmatan dunia, bukan. Tapi kenikmatan agama yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada kenikmatan yang abadi. Wa minha, juga di antara balasan berikutnya adalah annal qur'ana innama huwa hudan lahum wa syifa, yaitu bahwasanya Al-Qur'an hanyalah dia menjadi petunjuk atas mereka ahlul iman dan juga sebagai obat khusus bagi mereka ahlul iman, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah menjadi petunjuk dan obat bagi mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman saja. Ya, di sini disebutkan bahwasanya petunjuk itu dikhususkan hanya bagi mereka ahlul iman, juga syifa, obat. Ya, bagaimana dengan ayat yang lain seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Syahr Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Syahr Ramadhan, bulan Ramadhan adalah bulan di mana Al-Qur'an Allah turunkan padanya. Yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an, "Syahr Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi," sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Bagaimana ini? Sepertinya ada kesan pertentangan. Tapi sebenarnya tidak ada di situ sedikit pun pertentangan. Ya, kesan-kesan ini muncul karena kebodohan kita, dan itu telah dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-huda al-khassah, petunjuk yang sifatnya khusus, yaitu at-tafaddul minallah ala ibadihi bitaufiq, fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dengan taufiq untuk kita bisa menerima dan mengikuti kebenaran. Adapun petunjuk yang barusan kita sebutkan, hudan linnas, Al-Quran ini adalah huda, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Maka ini maksud dalam petunjuk, ataupun dengan petunjuk dalam ayat ini adalah al-huda al-amah, petunjuk yang sifatnya umum, dengan makna penjelasan, ya, bimbingan. Kalau seperti ini sifatnya, petunjuk yang berupa penjelasan, bimbingan, orang kafir pun telah sampai kepadanya. Tapi tidak mesti mereka, ketika telah sampai kepada mereka hujah, keterangan dari para rasul, kemudian mereka bisa beriman, kemudian mereka bisa menerimanya. Iya. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Adapun kaum Tsamud, maka kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus, tapi mereka ternyata lebih memiliki kebutaan. Sehingga yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-huda, petunjuk yang sifatnya khusus taufik dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka ahlul iman, untuk mereka menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bimbingan kepada jalan yang lurus, wa syifa, dan juga obat atas mereka, khusus bagi kaum mukminin. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama. Adapun orang-orang yang mereka tidak beriman, maka pada telinga-telinga mereka ada sumbatan. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan Al-Qur'an ini atas mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu adalah hanyalah kebutaan saja. Meskipun Al-Quran itu pada hakikatnya, pada zatnya adalah perkara yang sangat gamblang, jelas, petunjuk yang begitu jelas, gamblang. Tapi di sisi mereka, orang-orang kafir, itu ketidakjelasan, keraguan. Ya, itu munculnya bukan dari Al-Quran, tapi karena sebab mata hati mereka telah buta. Ya, sehingga mereka tidak bisa mengambil faedah darinya, petunjuk darinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, idza lam yakunil mar ainun sahihah fala ghurwa an yartaba wa subhu musiru. Apabila seseorang tidak memiliki mata yang sehat, maka tidak aneh kalau dia ragu ketika cahaya subuh sudah terbit. Dia menyangka belum terbit padahal sudah terbit. Kenapa? Matanya ada gangguan, ada kerusakan. Demikian pula mereka orang-orang kafir yang memandang Al-Quran itu padanya ada keraguan, ketidakjelasan. Itu munculnya karena kebutaan hati-hati mereka, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka lah orang-orang yang diseru dari arah yang sangat jauh, orang-orang kafir. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal maqsulu annal iman sababun jalibun likullu khair. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwasanya al-iman, keimanan itu adalah sebab yang bisa mendatangkan segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa sababuhu al-iman. Segala macam kebaikan dunia dan akhirat sebabnya adalah keimanan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa sababuhu adamul iman. Dan sebaliknya, segala macam kejelekan dunia dan akhirat sebabnya adalah ketiadaan iman. Ya, selama kita masih memiliki iman, masih kita mendapatkan bahagian dari kebaikan itu. Meskipun tentunya berbeda kebaikan yang diperoleh oleh mereka yang imannya tinggi. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if fa fi kullin khairun. Sesungguhnya seorang yang dia imannya kuat lebih Allah cintai dan lebih baik keadaannya daripada seorang yang imannya lemah. wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Siapa yang tidak memiliki kebaikan? Yang tercabut darinya al-iman. Meskipun ahlul iman itu sendiri, karena sebab keimanan mereka bertingkat-tingkat, maka balasannya pun bertingkat-tingkat pula. Walikullin darajatum mimma amilu, masing-masingnya ada derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, fakaifa yahunu 'alal 'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu 'an da'iratil iman wa yahulu bainahu wa bainah. Maka bagaimana mungkin seorang hamba berani melakukan satu perkara dari dosa dan kemaksiatan yang bisa mengusir dia, bisa mengeluarkan dia dari lingkaran keimanan, wa yahulu bainahu wa bainah, juga menghalangi antara dia dengan keimanan. Walakin la yukhriju min da'irati umumil muslimin, hanya saja ketika seorang mukmin berbuat dosa dan maksiat tidak sampai mengeluarkan dia dari wilayah keimanan, dari lingkaran keimanan. Walakin la yukhruj min da'irati umumil muslimin, tapi menurunkan derajatnya kepada daerah wilayah keumuman kaum muslimin. Fa in istamarra 'ala adh-dhunubi wa asarra 'alayha khifa 'alayhi an yarina 'ala qalbihi. Adapun jika dia terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, wa asarra 'alayha khifa 'alayhi an yarina 'ala qalbihi, dikhawatirkan hatinya akan ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikunci. Fa yukhrijuhu 'anil islamil kulliyah, sehingga dosa-dosa ini mengantarkan dia ataupun mengeluarkan dia dari keislaman secara total. Keluar dia dari daerah keislaman menuju daerah kekufuran. Na'udzubillah. Sehingga jangan kita anggap enteng dan remeh dosa-dosa dan maksiat. Karena sudah kita sering ulang ucapan para ulama, itu bahwasanya maksiat adalah barid, ya, pos yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Wa min hahuna ishtadda khawfu salaf, oleh karena itu ataupun dari sini salafus salih sangat takut terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, karena ternyata dosa-dosa dan maksiat itu bisa mengeluarkan seseorang dari al-iman wal Islam. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, antum takhafuna dhunub wa ana khaful kufr, kalian takut kepada dosa-dosa, adapun saya takut terhadap kekufuran dengan sebab dosa-dosa tersebut apabila terus-menerus diperbuat. Dan demikian memang ya keadaan salafus saleh, karena sebab kesempurnaan iman mereka, mereka begitu takut kepada kekufuran, kenifakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abi Mulaikah. Kata beliau rahimahullah, adraktu aksar min thalathina sahabiyan kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Saya mendapati lebih dari 30 sahabat seluruhnya dalam kondisi takut kenifakan menimpa dirinya. Sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Imam Al-Hunafa, Imam Ahli Tauhid, juga mengkhawatirkan ya kesyirikan ini. Maka beliau berdoa dengan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan juga keturunanku dari al-asnam, berhala-berhala. Sehingga seorang yang dia takut kepada kekufuran dan kenifakan, hendaknya dia pun takut kepada jembatan yang bisa mengantarkan kepada itu semua, yaitu dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Demikian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian di antara hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan atas mereka para pelaku dosa dan maksiat adalah bahwasanya az-dzunubu tud'ifu sayra al-qalbi ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Di antara dampak negatif dari dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat tud'ifu sayra al-qalbi ila Allah, menjadikan lemah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, membikin hati itu lemah ya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalannya, amalan qalbiyah, amalan hati, dan juga amalan yang lain dari amalan-amalan badan. Dan amalan hati adalah merupakan asas, fondasi dari amalan lahir. Amalan hati seperti mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepadanya, berharap kepadanya, tawakal, keikhlasan, kejujuran, dan yang semisalnya. Ini amalan hati adalah dasar dari amalan-amalan anggota tubuh. Apabila hati seseorang itu kuat, ya, cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, maka niscaya anggota tubuhnya akan ngikut kepadanya. Karena kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad ini ada satu gumpal darah ataupun daging, yang mana apabila dia baik maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Kalau dia jelek dan seluruh anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi jelek. Kemaksiatan ini menjadikan hati ini lemah, tidak bersemangat untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min 'uqubatiha annaha tub'ifu sayral qalbi ila Allah wa ad-daril akhirah. Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada ahlul maksiat, karena sebab kemaksiatannya adalah bahwasanya kemaksiatan tub'ifu sayral qalbi ila Allah, melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan juga menuju negeri akhirat. Lemah, malas, loyo, tidak bersemangat, tidak ada himmah. Au tu'awwiquhu, atau memperlambat perjalanannya menuju Allah. Wa tuqifuhu, atau menghentikannya. Wa taqta'uhu 'anis sayr, atau memutus sama sekali dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'uhu yakhthu ila Allah khutwah. Kemaksiatan ini tidak membiarkan pelakunya untuk melangkah satu langkah pun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang hatinya dalam kondisi lemah, sangat sulit untuk dia diajak, ya, kepada kebaikan-kebaikan. Meskipun mungkin dari sisi kekuatan jasmaninya sangat kuat, ya, sangat kokoh, akan tetapi karena sebab hatinya lemah, maka dia tidak kuasa dan tidak sanggup untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak sanggup memanggil ataupun memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia sama sekali tidak tergerak hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, melaksanakan sholat jamaah. Apa sebabnya? Hatinya lemah karena sebab dosa-dosa dan maksiat. Akan tetapi kalau hati itu kuat, maka terkadang meskipun seorang itu dalam kondisi jasmaninya lemah, itu bisa menggerakkan, ya, dia melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi alaihi salatu alaihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salah seorang di antara mereka ada yang dalam kondisi sakit, punya uzur kalaupun tidak menghadiri salat jamaah, tapi tetap dia berupaya, memaksakan diri bahkan untuk bisa datang ke masjid. Kana ar-rajul yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shaff. Dahulu ada seorang yang dia sakit, berat sakitnya, tetap dia ingin untuk bisa sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi sholat jamaah sampai-sampai dia dipapah oleh dua orang hingga dia diberdirikan di shaf. Ini kuat, padahal kondisi fisiknya lemah, sakit, tapi karena hatinya itu kuat, maka dia mampu untuk bisa sampai ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yankis adh-dhalib, dan membalik orang yang mencari, ya, mencari ridha Allah dan surganya, dibalik dia dari tujuannya. Fal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi, maka hati itu hanyalah dia bisa berjalan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kekuatan yang ada padanya, kekuatan iman, kekuatan cintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dan juga rasa takutnya dan cinta kepada Allah. Itu ibarat muharrik, penggerak motornya, yang menjadikan dia bersemangat untuk beramal soleh. Sedangkan roja, harap banyak ada pada hatinya, itu ibarat penuntunnya, yang menuntun jalan dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-khawf, rasa takutnya kepada Allah, itu adalah az-zajir, penghalang yang menghalangi dia dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga siapa yang dia terkumpul padanya tiga perkara ini, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa harap yang sempurna kepada Allah, juga rasa takut, maka niscaya dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Ya, dan itulah keadaan mereka para al-anbiya dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa cinta kepadanya, rasa harap dan takut. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka dahulu di dunia bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dalam kondisi berharap dan cemas. Ya. Juga yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka para nabi, orang-orang yang soleh yang diminta oleh orang-orang musyrik, mereka para nabi dan wali-wali Allah, orang-orang yang soleh itu mencari jalan menuju Allah dengan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh. Kata Allah, siapa yang lebih dekat di antara mereka yang dimintai, yang didoai dari kalangan para nabi, juga orang-orang yang soleh ataupun mereka kaum musyrikin. Kemudian Allah sifati mereka, iya, para nabi tersebut dan juga orang-orang yang soleh tersebut. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza marida bidzunubi du'ifat tilkal quwwah allati tusayyiruh. Apabila hati seseorang itu sakit karena sebab dosa-dosa yang dia perbuat, yang dia tumpuk-tumpuk, ba'ufat tilkal quwwatul lati tusayyiruh, maka melemahlah kekuatannya yang menjadikan hatinya ini bergerak dan berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in zalat bil kulliyah inqata'a 'anillahi inqita'an yas'ubu tadarukuh. Adapun apabila zalat, hilang sama sekali kekuatan dari hatinya, ya, maka terputuslah dia dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterputusan yang tidak mungkin untuk bisa disambung kembali, yang tidak mungkin untuk bisa diperbaiki. Wallahul musta'an, hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta pertolongan. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala alaih, fadzanbu imma an yumital qalba. Lihat pengaruh dosa terhadap hati. Dosa itu terkadang membuat hati seorang hamba itu mati. Ini yang paling parahnya, paling dahsyatnya, paling ngerinya. Au yumriduhu maradan makhufan, atau membuat hati itu sakit dengan sakit yang sangat mengkhawatirkan. Au yud'ifu quwwatah, atau melemahkan kekuatan hati. Wala budda, dan mesti itu ditimbulkan oleh dosa. Wala budda, mesti itu terjadi pada hati karena sebab maksiatan yang diperbuatnya. Hatta yantahi ba'fuhu ilal asya'i samaniyah allati sta'adha minha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelemahannya berakhir pada 8 perkara. Kelemahannya ini mengantarkan dia kepada 8 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung diri dari 8 perkara ini. Lihat, kalau kita biarkan hati kita dalam kondisi lemah karena sebab dosa dan maksiat, terus lagi ditambah maksiat semakin lemah dan melemah, nanti pada akhirnya ini akan mengantarkan kita kepada 8 macam kejelekan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya. Bahkan beliau seringkali mengulang-ulang doa ini sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, saya senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau singgah, maka saya seringkali beliau ataupun mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Nanti akan kita sebutkan poin-poinnya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhal'id daini wa ghalabati rijali. perkara yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya adalah alhammu wal huzn, alham kegundahan, wal huzn kesedihan, wal ajiz kelemahan, wal kasal kemalasan, wal jubn kepengecutan, ya, wal bukhl sifat bakhil kikir, wa dhul dain terbelit hutang, wa ghalabatir rijal dikuasai oleh orang secara zalim. Inilah 8 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka yang hatinya itu dalam kondisi hilang kekuatannya, tertimpa oleh 8 penyakit yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri darinya. Kata beliau rahimahullah, wa kullu tsnaini minhuma qarinan, masing-masing dari 2 kejelekan ini adalah satu sama lainnya sebagai teman. Alham wal huzn temannya, alham gundah gulana temannya sedih, wal ajiz temannya al kasal kelemahan, temannya kemalasan, ya, wal jubn kemudian juga rasa takut hilangnya keberanian, lawannya al bukhl ataupun temannya al bukhl kekikiran, wa dhul dain terbelit hutang, itu temannya dikuasai dia oleh orang lain secara zalim. Lihat kata beliau rahimahullah, falhammu wal huznu qarinan, kegundahan dan kesedihan qarinan adalah teman dekat. Fa innal makruha alwarida 'ala alqalbi in kana min amrin mustaqbalin yatawaqqa'uhu ahdatha alham wa in kana min amrin madin qad waqa'a ahdatha alhuzna. Sesungguhnya perkara yang dibenci, perkara yang ditakuti, yang menimpa hati apabila berkait dengan perkara yang akan datang yang dia tunggu, ahdatha alham, ini akan memunculkan yang namanya kegundahan. Seperti seorang yang dia di kemudian hari akan dihukum ataupun dimasukkan ke dalam penjara atau mau ditimpa kejelekan, tentunya dia akan tertimpa yang namanya kegundahan, iya, kecemasan, iya. Nah itu perkara yang tidak disukai yang mendatangi hati seorang hamba karena sebab perkara yang akan datang disebut dengan alham, kecemasan. Wa in kana min amrin madin qad waqa'a ahdatha alhuzn, adapun kalau perkara yang tidak disukai, yang dibenci itu menimpa hati dan berkait dengan waktu yang telah lampau, ini disebut dengan alhuzn, kesedihan, seperti dia mengingat masa lalu yang menyedihkan dia, ya, maka dia sedih karenanya, maka ini disebut dengan alhuzn. Dan keduanya saling melengkapi satu sama lainnya, teman satu sama lainnya. Wal ajiz wal kasal qarinan, kelemahan dan kemalasan, ini juga 2 teman yang dekat. Fa in takhallafa al-'abdu 'an asbabil khair wal falah in kana li'adami fa inna takhallufa al-'abdi 'an asbabil khair wal falah in kana li'adami qudratihi fa huwa al-'ajiz wa in kana li'adami iradatihi fa huwa al-kasal. Sesungguhnya seorang hamba yang dia meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan, apabila ini terjadi karena sebab dia tidak memiliki kemampuan, maka ini disebut dengan al-ajiz, kelemahan. Seorang hamba yang dia tidak mau menjalani jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberuntungan, apabila sebabnya karena dia tidak memiliki kemampuan, maka ini disebut dengan al-ajiz, kelemahan. Ya, kelemahan. Dia kepengen untuk bisa seperti menguasai ilmu tertentu, ternyata dia tidak mampu, ingin menghafal ini dan itu, tidak mampu. Ini namanya al-ajiz. Ingin mengerjakan ibadah itu dan ini, tidak mampu. Ini namanya al-ajiz. Wa in kana li'adami iradatihi fa huwa al-kasal. Tapi kalau sebabnya, sebab seseorang meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan kemaslahatan dirinya adalah karena dia tidak memiliki iradah, kehendak, keinginan, tidak punya niat, fa huwa al-kasal. Maka ini yang disebut dengan kemalasan. Punya dia kemampuan untuk menghafalkan ilmu, tapi dia tidak ada keinginan untuk itu. Punya dia kemampuan untuk bersedekah, untuk berhaji, tapi dia tidak ada keinginan untuk itu. Maka ini al-kasal. Dan 2 ini, al-ajiz dan al-kasal, 2 teman yang dekat. wal jubn wal bukhul qarinan, dan kebakhilan. Al jubn, rasa takut, wal bukhul, kebakhilan, adalah dua teman yang saling dekat satu sama lainnya. Iya. Orang biasanya kalau pemberani maka dia memiliki sifat dermawan. Iya. Dan demikian sebaliknya. Kalau dia penakut maka dia memiliki sifat bakhil. Ini teman satu sama lainnya begitu dekat. Biasanya seorang yang dia kalau untuk mengorbankan harta bendanya saja untuk manusia, untuk saudaranya eman, apalagi dia mau mengorbankan apa? Jiwanya. Sehingga orang yang bakhil dia akan menjadi orang yang penakut pula. Kalau dia tidak mau berkorban dengan hartanya, tentunya lebih-lebih lagi dia tidak akan mau berkorban dengan dirinya. Ya. Fa inna takhallufa fa inna 'adama an-naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al-jubn. Sesungguhnya hilangnya kemanfaatan dari hamba apabila karena sebab badannya, apabila tercabutnya kemanfaatan dari hamba disebabkan oleh badannya, maka ini juben, ya, rasa takut, kepengecutan. Wa in kana bimalih, apabila, saya ulangi, apabila ada manfaat, seorang hamba tidak mau memberikan manfaat, ya. Inka nabi badani, apabila kaitannya dengan badan, maka ini disebut dengan al-juben. Ya. Wa inka nabi malih fahuwa al-bukhl. Adapun apabila seorang tidak mau memberi manfaat pada hartanya, maka ini disebut dengan al-bukhl, kekikiran. Wa dhul'ud dain wa qahru rijal qarinan, juga terbelit dengan hutang serta dikuasai oleh orang lain secara zalim, qarinan, dua teman. Biasanya orang kalau dia awalnya terbelit hutang, akhirnya dia dikuasai, diatur sewenang-wenang oleh orang lain. Ya. Wa dhul'ud dain wa qahri rijali qarinan, terbelit hutang dan juga dikuasai, dikekang oleh orang lain adalah dua teman. Fa inna isti'la'al ghair 'alaihi in kana bihaq fa huwa min dhul'ud dain. Sesungguhnya kekuasaan orang lain atasnya apabila itu terjadi dengan hak, dengan benar, maka itu disebut dengan lilitan hutang. Seseorang ketika dia terbelit hutang, tentunya dia akan merasa sempit dia, seperti orang yang terikat, sempit dia. Wa in kana bi batilin fa huwa min qahri rijal, apabila kekuasaan orang lain yang menimpa dirinya dengan kebatilan, itu disebut dengan qahri rijal. Ya, kekangan orang lain. Jadi apabila kekangan orang lain yang menimpa dirinya dengan benar, maka ini disebut dengan lilitan hutang. Apabila dengan kebatilan dan kezaliman, maka ini disebut dengan apa tadi? Ghalabati ar-rijal. Wal maqsudu anna adh-dhunuba min aqwal asbabil jalibati li hadhil asya' samaniyah. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwasanya dosa-dosa adalah sebab terkuat yang mendatangkan delapan perkara ini yang semua kita takut padanya, berlindung diri darinya. Tidak ada yang mau di antara kita untuk tertimpa daripada kesedihan, kedukaan, kelemahan, kemalasan, lilitan hutang ataupun dikekang oleh orang lain. Tidak semua kita ingin. Ya. Tentunya kalau kita ingin terbebas dari delapan perkara ini, maka kita harus ya berhati-hati dari penyebabnya, yaitu dosa-dosa dan kemaksiatan. Kama annaha min aqwa al-asbabil jalibah, sebagaimana dosa-dosa ini pula merupakan sebab terkuat yang bisa mendatangkan lijahdil bala, musibah yang berat, ya, yang dahsyat, yang tidak mampu kita untuk memikulnya. Wadar kisyaqa, dan juga kesengsaraan. Wasu'il qadha, ketentuan takdir yang jelek. Wasyamatatil a'da, juga membuat musuh-musuh kita gembira. Itu sebabnya apa? Az-dhunub. Ketika seorang terjatuh kepada dosa, musuh kita syaitan dari jenis jin ataupun manusia senang menertawakan kita. Dan tentunya tidak ingin kita yang seperti ini menimpa kita. Wa min aqwa al-asbabil jalibah li zawali ni'amillah, dan juga dosa-dosa ini merupakan sebab terbesar yang bisa menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa tahulu afiyatah, menghalangi dia dengan afiyah keselamatannya, wa faj'atan naqamatih, iya, wa jami'a sakhatih, dan mendatangkan hukuman yang tiba-tiba dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.